Sementara berarti ini ya. Lakna ini apa ini? Lakna ini apa? Lakna ini apa? Sini gimana? Gimana? Oh, berarti kalau mati ya? Pilihin topi wajib zakat itu 1/10 pada kintok yang itu. Masair dan pada sair ini sejenis gandum. Wadur roti dan jagung. Kalau di garis bawah ini itu jagung. Di atas itu dalam hadis yang masuk, tapi nanti ada pembahasan. Maka juga dikawal dengan jatuh dan jatuh. Kemudian watamru kurma. Ini kurma kering. Kalau masih basah rutab, kalau kering tamr. Wazabib, kemudian kismis, anggur kering. Anggur kering. Nanti ada pembahasan, yakni ketika berubah zaman. Kalau dulu anggur itu dikeringkan karena untuk disimpan nanti kalau musim, enggak musim anggur, masih punya anggur kering, kismis namanya. Adapun zaman sekarang berubah. Anggur itu bukan untuk kismis sekarang, tapi untuk buah-buahan. Jadi anggur bukan untuk makanan yang disimpan kalau paceklik dimakan, enggak. Tapi sekarang dijadikan buah, jadi dimakan waktu basah, enggak dikeringkan. Kalaupun yang dikeringkan sedikit untuk roti atau untuk yang lainnya. Jadi kalau dulu musim anggur dikeringkan, nanti kalau sudah enggak musim dimakan sedikit demi sedikit gitu. Zaman berubah. Kurma juga gitu. Kurma sudah mulai sedikit yang dikeringkan, lebih banyak dimakan waktu segar gitu. Karena sudah makmur, ya sudah enggak ada paceklik, sehingga enggak begitu dibutuhkan sekali menyimpan kurma kering, anggur kering nanti kalau enggak ada makanan. Karena sudah ada beras, ada gandum melimpah, sehingga itu yang disimpan. Gitu. Maka ada pembahasan ketika zaman berubah, anggur sudah tidak lagi dikeringkan, kurma tidak lagi dikeringkan tapi dibuat buah, bukan makanan pokok tapi jadi buah gitu. Maka ada pembahasan zakatnya. Wa makana yusqa bil masni, dan apa-apa yang diairi dengan alat pengairan, yakni kincir ataupun diesel, minha darinya fafihi nisful usri, maka padanya setengahnya sepersepuluh, zakatnya setengahnya sepersepuluh, berarti seperdua puluh, 5% gitu. Wa nisabuha khamsatu ausukin, dan nisabnya 5 wasak. 5 wasak gitu. Wala sai'a fima ada dalika, maka tidak ada sesuatu apapun, enggak ada kewajiban zakat pada apa-apa yang selain itu. Kal khodrawati, seperti sayur-sayuran, nanam sawi, walaupun panennya 1 ton, 2 ton, ya, enggak ada zakatnya. Sayur-sayuran, sawi, bayam, terong, ya, enggak ada zakatnya. Khodrawat, hijau-hijauan, ini sayur-sayuran. Wa ghairiha, dan yang selainnya. Wa yajibu fil asli usru, dan wajib pada madu itu 1/10. Zakatnya 1/10. Ini pendapat beliau rahimahullah, dan nanti dibahas tentang madu. Wa yajuzu ta'jilu zakati, dan boleh menyegerakan zakat, ya, ditunaikan langsung gitu. Ini mendahulukan zakat. Wa alal imami yaruddu sadaqati agniyai kullamahallin fi fuqara'ihim, dan wajib atas imam, ini pemerintah, untuk menyalurkan sodakoh-sodakohnya orang kaya, zakat-zakatnya orang kaya, untuk disalurkan, yuraddu itu dikembalikan, ini disalurkan sodakoh-sodakohnya orang kaya, kullama khalin, pada setiap tempat, setiap daerah, fi fuqara'ihim, kepada orang-orang miskinnya. Berarti tugasnya penguasa gitu. Zakat. Wa yabra'u rabbul mali, dan sudah lepas tanggungan, yabra'u yakni lepas tanggungan, rabbul mali, pemilik harta, bidaf'iha ila sultan, dengan disalurkannya kepada penguasa. Entah tersalurkan apa enggak tersalurkan, diberikan kepada orang miskin atau enggak diberikan kepada orang miskin. Kalau sudah disalurkan ke panitia zakat pemerintah, sudah sah, sudah lepas tanggungan. Orang kaya sudah terhitung lepas tanggungan bayar zakat ke panitia pemerintah gitu. Wa in kana jairan, walaupun pemerintahnya itu jair, jahat. Ini pemerintahnya curang, jahat, koruptor dan lain sebagainya. Sudah urusannya bayar zakat ke panitia selesai. Gitu. Pihak pembayar urusannya seperti itu. Ketika sudah bayar selesai. Jadi walaupun pemerintahnya jair, jahat gitu. Pemerintah yang jelek. Jadi pemerintah yang jelek, adanya pemerintah yang jelek itu jauh-jauh lebih baik daripada tidak punya pemerintah. Ya. Adanya pemerintah yang jahat lebih baik daripada tidak memiliki pemerintah gitu. Yang sering dicontohkan adalah Sudan. Pemerintahnya jahat, banyak membunuh kaum muslimin gitu, ratusan tiap tahunnya. Kemudian dikudeta, digulingkan, ambruk gitu. Beberapa hari tanpa pemimpin, yang mati lebih banyak ketika waktu dia masih menjabat gitu. Waktu dia masih menjabat, setahun mati 200, 100 orang dibunuh dengan zalim. Tapi ketika digulingkan, ambruk gitu, pemerintah enggak punya penguasa, sehari dua hari ribuan kaum muslimin mati gitu. Ribuan kaum muslimin mati gitu. Dan ulama ahlu sunnah sangat ahli dalam matematika seperti ini. Beda dengan khawarij, ya, orang yang emosional, mereka tidak bisa matematika, yakni menghitung rugi mana pemerintah yang jahat dengan negara yang enggak ada pemerintahannya. Gitu. Jadi setahun dipimpin penguasa yang jahat lebih baik daripada sehari tanpa penguasa. Gitu. Setahun dipimpin orang yang jahat itu mungkin mati 100-200. Tapi sehari tanpa penguasa kaum muslimin mati ribuan karena perang saudara. Karena terjadi perang saudara, enggak ada yang menengahi. Enggak ada pemerintah. Gitu, perang saudara. Sesama kaum muslimin mati ribuan jiwa gitu. Jadi walaupun pemerintahnya jahat, kalau memang pemerintah ngurusi zakat, ya sudah, diserahkan ke pengurus zakat penguasa, walaupun penguasanya jahat. Itu prinsip ahlus sunnah wal jamaah kaum muslimin gitu. Sekarang sarahnya, penjelasannya satu persatu. Al-asnafu allati yajibu fiha az-zakatu. Al-asnaf, macam-macam. Allati yajibu, yang wajib, fiha, padanya, az-zakatu, zakat. Apa saja yang wajib dizakati, panenan apa saja yang wajib dizakati. Aku lu, aku katakan, kata Al-Imam Syaukani rahimahullah, amma wujubu zakati min hadihil ajnasi fali sumu lil adilati as-sahihati laha. Amma adapun wujubu zakati, wajibnya zakat, min hadihil ajnasi, dari jenis-jenis ini, jenis biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, tanaman. Fali sumuli, maka berdasarkan apa yang dikandung oleh dalil-dalil yang sahihah laha terhadapnya. Walin wali tansisi alaiha, dan karena penetapan atasnya. Fi hadisi Abi Musa, berdasarkan hadis Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu ta'ala anhu, wa Mu'ad, dan hadisnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, khina ba'asahuma sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman, tatkala Rasul mengutus beliau berdua ke Yaman menjadi delegasi dakwah, juru dakwah gitu, menjadi duta, utusan untuk berdakwah di Yaman. Yu'allimanin nasa, agar keduanya mengajari manusia, amra dinihim, yakni urusan agama mereka. Faqala, maka Nabi menyatakan, la ta'khud as-sadaqata illa min hadhil arba'ati, jangan kamu mengambil zakat, jangan kamu memungut zakat, illa min hadhil arba'ati, kecuali dari empat ini. Kecuali dari empat ini. Perhatikan ini nanti yang menjadi titik silang pendapat para ulama. Yang pertama as-sa'iru, gandum. Yang kedua wal-khintatu, sejenis gandum juga. Ya, mungkin kalau biar diterjemah beda gitu, gandum dan juawut gitu mungkin ya. Mirip tapi enggak sama. Ya sama-sama gandum. Ini sebangsa, sebangsa gandum tapi beda gitu. Yang ketiga az-zabibu, kismis. Ketiga kismis. Yang keempat at-tamru, kurma, kurma kering. Ini empat yang ada dalam hadis ini. Perhatikan lafadznya, jangan kamu memungut zakat kecuali dari empat ini. Ya, sa'ir, khintah, zabib, tamr, empat itu. Ya, gandum, juawut, kismis, kurma, empat. Dengan hadis ini Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala disebutkan dalam Syarhul Mumti' bahwa madhab Hanabilah tidak ada zakat pertanian kecuali empat ini. Berarti jagung enggak masuk, enggak ada zakatnya. Gabah atau padi atau beras enggak ada zakatnya. Menurut madhab Hanabilah, karena hadisnya ada lafaz penghususan, ya. Jangan kamu memungut sedekah kecuali empat ini. Jadi pengecualian itu memberi faedah penghususan. Berarti yang ada zakatnya khusus empat ini. Seperti itu. Berarti yang lain enggak ada. Ahrajahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim wal Baihaqi wa Tabrani atau Tabrani atau Tabrani. Qala Al-Baihaqi, berkata Imam Al-Baihaqi, ruwatuhu siqatun, rawi-rawinya terpercaya, wahuwa mutasilun, dan sanadnya bersambung. Dalam catatan kaki juga dikatakan sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa'ul Ghalil fi Tahrij Manar Sabil, sehingga hadisnya sahih. Seperti itu. Ini mirip dengan pembahasan itu, makanan halal haram itu, binatang yang halal dan haram. Lafadznya pengecualian, ya. Uhilat lana maitatani wadamani, dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Wa amal maitatani, adapun dua bangkai, jangan cerita sendiri. Jangan cerita sendiri. Dihalalkan dua bangkai, yakni khutu wal jarot, belalang dan ikan. Adapun dua darah, yakni hati dan limpa. Hati dan limpa. Para ulama silang pendapat, berarti ini pengkhususan binatang bangkai yang memang enggak layak disembelih, kan bangkai. Entung bisa disembelih? Enggak bisa. Berarti kalau direbus atau digoreng bangkai apa bukan? Bangkai apa bukan? Bangkai. Karena enggak disembelih. Binatang yang tidak disembelih ketika mati itu bangkai. Laron. Bisa nyembelih laron? Bekecot. Ya. Mana kepalanya, mana lehernya, enggak jelas gitu. Mau disembelih bagian mana gitu. Kemudian cacing. Dulu cacing enggak dimakan, orang jijik. Ya, sekarang orang kaya pun makan cacing kalau terkena tipes. Ya, cacing dibikin kapsul untuk obat tipes. Dulu enggak ada yang makan cacing. Sekarang digoreng. Cacing digoreng gitu, terus ditumbuk, terus dimasukkan ke kapsul untuk obat tipes. Dengan hadis ini dihalalkan untuk kita dua bangkai belalang dan ikan, berarti selain belalang dan ikan haram. Entung haram, laron haram, gendon haram, cacing haram, bekecot haram. Selain belalang dan ikan, enggak dihalalkan untuk kita gitu. Pendapat kedua, entung, laron, gendon dan sebagainya itu dikiaskan ke belalang. Belalang itu binatang yang tidak memiliki pembuluh darah, sehingga enggak butuhkan untuk disembelih. Maka binatang-binatang yang mirip dengan belalang dari sisi tidak memiliki pembuluh darah, maka hukumnya seperti belalang. Sama dengan binatang laut, semuanya dikiaskan ke ikan. Walaupun bentuknya kuda laut, babi laut, anjing laut, maka hukumnya seperti ikan. Jadi anjing laut halal. Apa dalilnya? Dikiaskan ke ikan gitu. Jadi seluruh binatang laut halal dikiaskan ke ikan gitu. Kura-kura, ya, atau penyu, atau nek orang Ambon bilang teteruga, gitu ya, teteruga, penyu, gitu. Itu sebenarnya bukan ikan, tapi dikiaskan ke ikan, maka hukumnya halal. Sebagaimana itu cacing, Ketika untuk obat tipes dikiaskan ke belalang, bekecot gitu. Seperti itu. Dan itu khilaf adapun yang disebut dalam Syarhul Mumtik tentang menjelaskan tentang itu. Hadis ini kalimat wa ma yusbihuhu al-khutu wal jarat wa ma yusbihuhu, belalang dan ikan dan apa-apa yang mirip dengan belalang dan ikan. Dijelaskan oleh pensyarah di situ maksudnya mirip dari sisi tidak memiliki pembuluh darah gitu. Wallahu taala alam. Di sini juga demikian. Hadisnya jangan memungut zakat kecuali empat perkara ini. Ya, gandum, juawut, kismis, kurma. Tapi sebagian para ulama ini sebagai bahan analogi gitu. Jadi yang dikiasi yakni makis alai yang dikiaskan kepadanya gitu. Maka beras itu dikiaskan ke salah satunya itu. Ya, ke salah satunya, ke gandum. Dari sisi apa? Makanan suatu negeri. Jadi zaman dulu di Yaman makanan negerinya gandum, bahkan mungkin sampai sekarang. Nah, di Indonesia gandum itu goreng tempe, bukan makanan pokok ya. Untuk goreng tempe, untuk goreng tahu, untuk bikin roti, snack, untuk snack, bukan untuk makanan pokok. Makanan pokoknya beras gitu. Maka dikiaskan sehingga padi itu ada zakatnya, jagung ada zakatnya gitu. Seperti itu. Dikiaskan ke gandum, ya, ke gandum. Ini makanan pokoknya negeri sana. Seperti itu. Bisa dilihat dalam pembahasan di Syarhul Mumtik tentang zakat tumbuhan ini di jilid kedua halaman 549. Setelah menyebutkan khilaf, beliau memberi kesimpulan. Syaikh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah memberi kesimpulan. Wal khulasah, kesimpulannya. Ditulis ya, nanti kalau ingat ditanya. Annal hububa wasimara tajibu fiha zakatu. Kesimpulannya bahwasanya hubub, biji-bijian, wasimar yang mirip, yakni biji-bijian gitu. Tajibu fiha zakatu, wajib padanya zakat. Bi syartin, dengan syarat. Antakuna makilatan, keberadaan barang tersebut, biji-bijian tersebut ditakar. Ditakar atau ditimbang. Jadi jagung itu ditimbang, ditakar. Gabah, beras juga demikian, ditakar dan ditimbang. Sebagaimana gandum gitu. Syarat kedua, mudakhiratan, yakni disimpan. Ya. Barang yang bisa disimpan lama. Gabah itu disimpan 3 bulan, 4 bulan masih enak. Bisa, bahkan setahun pun bisa gitu. Gabah. Jadi dikeringkan kemudian disimpan sebagaimana gandum, ya, kurma, kismis, jadi disimpan. Seperti itu. Fa'in lam takun kadalika, kalau tidak demikian, enggak bisa, enggak ditakar, enggak ditimpa, enggak disimpan, fala zakata fiha, tidak ada zakat padanya. Ya, enggak ada zakatnya. Bayam enggak mungkin disimpan setahun. Ya, sawi, cabai, ya, disimpan setahun. Maka fala zakata fiha, enggak ada zakat padanya. Hada huwa akrabul akwali, maka ini adalah pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Kata beliau rahimahullah, wa alaihi al-mu'tamadu insyaallah, dan atas pendapat ini adalah mu'tamad, bisa dijadikan sandaran. Sehingga jagung, gabah itu dikiaskan ke gandum, ada zakatnya karena bisa ditakar dan bisa disimpan. Kalau mau ditambahkan supaya lebih lengkap, itu makanan pokok, khutul bilad, ya, makanan pokok untuk mengeluarkan sesuatu yang ditimbang dan bisa disimpan tapi bukan makanan, enggak ada zakatnya, seperti cengkeh. Cengkeh itu dikeringkan, disimpan lama, tahan lama. Nanti kalau mahal, musim mahal dijual. Ya, cengkeh. Enggak ada zakatnya karena cengkeh bukan makanan pokok. Cengkeh itu bahan rokok. Ya, memakai untuk bumbu rokok. Untuk bumbu masakan. Untuk bumbu ramuan obat-obatan gitu. Karena masih bercampur kegunaannya untuk rokok, untuk jamu, untuk bumbu, sehingga enggak bisa dikatakan haram. Gitu. Nanam cengkeh haram. Masih berat. Karena cengkeh untuk jamu, untuk bumbu masakan gitu. Juga untuk rokok, bercampur. Beda kalau tembakau. Tembakau untuk sayur bisa. Yang dari Klaten, Klaten kan banyak tembakau. Sampai dikerubuti, dikemuli pakai selambu itu. Bisa? Si sayur? Enggak bisa. Untuk jamu? Enggak bisa. Untuk bumbu? Enggak bisa. Berarti penggunaannya cuma ya, untuk satu, untuk udut gitu. Sehingga hukumnya apa? Haram. Beda dengan cengkeh. Kalau cengkeh masih penggunaannya masih beraneka ragam. Tapi kalau tembakau khusus untuk yang haram. Seperti itu. Jadi cengkeh enggak ada zakatnya karena bukan makanan pokok. Atau pala, ya, polo untuk bumbu, itu dikeringkan, disimpan. Kopi, ya, tapi bukan makanan pokok, maka enggak ada zakatnya gitu. Jadi kalau dilengkapi makanan pokok, ditakar atau ditimbang dan bisa disimpan, itu yang ada zakatnya. Bagi ulama yang berpendapat biji-bijian selain empat tadi ada zakatnya karena dikiaskan kepada salah satu yang empat tadi gitu. Seperti itu. Jadi itu yang ditarjih oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah. Jadi apapun biji-bijian, kalau ditakar atau ditimbang, kemudian bisa disimpan, diawetkan, dan menjadi khutul bilad, yakni makanan suatu negeri, makanan pokok suatu negeri, maka ada zakatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab gitu. Semangka bisa disimpan lama, asal enggak terluka gitu, awet semangka. Ada zakatnya enggak? Nek beli semangka ditimbang, bisa diawetkan. Kenapa? Gak ada zakatnya. Beli semangka 2 kilo, 3 kilo. Bukan makanan pokok, makanan tambahan aja. Cuma untuk seger-segeran gitu. Bukan makanan pokok. Berikutnya sekalian yang apa yang saya singgung tadi dengan ketika berubah zaman. Anggur tidak lagi dikeringkan tapi jadi buah-buahan, bukan lagi makanan pokok tapi jadi buah. Kurma juga gitu, lebih banyak digunakan untuk buah segar ketika masih basah. Adapun yang kering mungkin yang untuk dijual ke tempat yang jauh gitu. Atau kalau kurma masih banyak yang dikeringkan tapi sudah berkurang. Berbeda dengan zaman dulu, kurma itu memang dikeringkan untuk makanan ketika enggak ada makanan. Kalau sekarang makmur sudah, jadi dijadikan untuk buah. Apa ada zakatnya kalau seperti itu? Ikhtalafal ulama rahimahumullah. Kata beliau, ulama berpendapat beda pendapat. Fil inabi alladhi la yuzabab, pada anggur yang tidak dibikin kismis, tidak dikeringkan. Li'anna ba'dal inabi la yakunu zabiban, karena sebagian anggur itu tidak dijadikan sebagai kismis gitu. Ya. Tapi dipanen waktu masih segar dan untuk buah gitu. Qala ba'duhum, sebagian ulama menyatakan innahu la zakata fihi, tidak ada zakat padanya karena itu termasuk buah-buahan. Li annahu mulhaqun bil fawakih, karena hukumnya diikutkan ke buah-buahan. Jeruk, manggis, enggak ada zakatnya, semangka. Ya. Fayuk kalu kalfawakih, maka dia dimakan seperti buah, bukan untuk makanan pokok, tapi untuk buah-buahan. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka ulama, tajibu fihi zakat, tetap wajib padanya zakat. In lam yuzabab, walaupun tidak dibikin kismis. Kama laukana at-tamru, sebagaimana seandainya kurma, layuk kalu illa rutoban, tidak dimakan kecuali kalau basah. Dimakan untuk buah saja, enggak untuk dikeringkan. Wahada huwalladhi alaihi amalun nas al-yauma, dan inilah yang diamalkan manusia pada hari ini. Yang diamalkan manusia pada hari ini tetap dizakati walaupun dimakan muda, tidak dikeringkan. Annahum ya'khuduna zakata fil inabi wa in lam yuzabab, mereka memungut zakat pada anggur walaupun tidak dibikin kismis, walaupun tidak dikeringkan gitu. Itu yang diamalkan oleh para ulama pada hari ini, seperti itu. Manusia pada hari ini prakteknya seperti itu, kata beliau rahimahullahu taala, sehingga tetap ada zakatnya yang beliau sebutkan yang diamalkan manusia pada hari ini. Cukup ya, sudah masuk waktu sholat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.